Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah qad ikhtalifa fi kamiyati dharabat wa qadri tayammum fil yadain. Dan diperselisihkan berapa banyak kali pukulan ke tanah. Wa qadri tayammum fil yadain dan kadar banyaknya debu pada tangan. Artinya kadang namanya debu itu ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang belepotan banyak debunya. Ini diperselisihkan. Faham? Fadzhaba jama'atu min as-salaf wa man ba'dahum ila annaha takfi dharabat wahidah, al-wahidah, ad-dharbatul wahidah. Cukup satu kali tepukan ke tanah, pukulan ke tanah, sudah selesai, cukup. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wa dhahaba ila annaha la takfi dharbatul wahidah jama'atu min as-salaf wa kamman ba'dahu wa man ba'dahu. Pendapat kedua ya enggak cukup satu kali tepukan ke tanah. Wa qala la budda min dharbatain. Pendapat kedua ini mengatakan harus dua kali pukulan ke tanah. Lil hadits al-ati qariban, berdasarkan hadis yang akan kita baca nanti. Dhahibuna ila kifayati dharbat jumhurul ulama wa ahlul hadis. Adapun pendapat yang mengatakan cukup satu kali pukulan adalah jumhur ulama dan ahlul hadis, berdasarkan hadis Ammar bin Yasir, fainu asah asah hadis fil bab, asah fu hadithin fil bab. Karena Ammar bin hadis Ammar adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Wa hadis darbatain yati ala annahu la yaqwi ala ma'aradati. Adapun hadis yang menyebutkan dua kali pukulan, ya nggak bisa menguatkan dengan melawan hadis Ammar. Qalu wa kullu ma ada hadis Ammar fa huwa imma dhaif aw mauquf kama yati. Jadi ahlul hadis mengatakan selain hadis Ammar maka ada dua kemungkinan, kalau enggak dhaif atau mauquf. Mafhum ini? Ya, yang rajih wallahu a'lam ya cukup sekali, enggak perlu dua kali, tiga kali, enggak perlu ngapain. Cukup sekali saja. Paham sampai di sini? Wa qadru dzalik fal yadain wa qadru jama'at min al ulama wa ahli hadis, adapun banyak atau sedikitnya jama'ah min al ulama wa ahli hadis anna yakfi al yadain rahatan wa dhahir kaffain li hadithi Ammar, hadza cukup ada debunya pada kedua telapak tangan. Wa qad ruwiya an Ammar riwayat bi khilaf hadza lakin al-asah ma fi sahihain wa qad kana yufti bi Ammar ba'da maut Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akhara innaha tajibu darbatain wa masl yadain ma'al murfaqain hadits Ibn Umar al-Ati wa yata'anna al-asah fihi annahu mauquf fala yaqawim hadits Ammar al-marfu al-warid al-ta'lim. Nah, jadi cukup ada debunya yang menempel ya berdasarkan hadis Ammar. Riwayat ada riwayat dari Ammar, riwayat menyelisih yang pertama tadi, tetapi yang paling sahih adalah yang pertama. Dan Ammar bin Yasir memberikan fatwa setelah wafatnya Rasulullah SAW dengan ini. Ada pendapat yang berikutnya yang lainnya mengatakan dua kali dan mengusap kedua tangan sampai dua sikut berdasarkan hadis Ibnu Umar yang akan datang, wa ya'tanna al-asah ya anna mauquf, tapi hadisnya yang paling sahih adalah mauquf. Kalau yuqawi hadis Ammar, sehingga enggak bisa dilawan dengan hadis Ammar yang paling sahih yang paling kuat. Dari permasalahan ini juga di masalah mana yang didahulukan antara wajah dengan kedua tangan, sedangkan hadis Ammar sama Ya, kama arafta qadin bi annahu la yajib ilayhi dhahaba man qala taqfi darwat wahida qalu wal adhu fil ayah bil wawu la yunafi dhahaba dhahaba man qala adhu bi darwatain lannahu la buddha min at-tartib taqdim al-wajah al-layin wal yumna ala al-isra. Para ulama berselisih pendapat mana yang harus didahulukan antara wajah dengan kedua tangan. Berdasarkan hadis Ammar, ya kama arafta sebagaimana yang telah engkau ketahui, qadin bi anna la tajib, tidak wajib mana yang kanan dulu boleh, tangan juga boleh. Ini juga sependapat dengan yang mengatakan cukup satu kali pukulan, satu kali tepukan ke tanah. Adapun ataf di dalam ayat ya tidak menafikan hal itu. Wa dhahaba man qala bi darbatain, adapun yang mengatakan dua kali pukulan ke tanah harus tartib, harus didahulukan, adalah didahulukan wajah dulu baru tangan. Kemudian bagian kanan dulu baru bagian kiri. Wa bi hadits Ammar radhiyallahu anhu anna al-mashru' huwa darbut turab, yang disyariatkan adalah menempel tanah. Qala bi adam izza ghair al-hadawi wa ghairu li hadits Ammar hadha wa hadits Umar al-Ati. وقال الشافعي يجزي وضع يدي في التراب لأن في إحدى روايتي يتيمم صلى الله عليه وسلم من الجدار أن وضع يده. Pendapat Syafi'iyah harus menempel ke tanah. Ya. Atau wadu yadi afwan, diulangi. Berdasarkan hadis Ammar menunjukkan yang disyariatkan adalah darbut turab, dipukulkan ke tanah. Ya, pendapat Hadawiyah yang enggak wajib berdasarkan hadis Ammar juga dan Ibnu Umar yang akan datang. Pendapat Syafi'i yajzi'u wad'u yadihi fit turab, boleh menempelkan, berarti enggak dipukulin, enggak dipukul, dihentakkan, enggak, cuma nempel doang. Turab, ya, karena pada salah satu riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertayamum ke tembok, wada'a yadahu, cuman ditempelkan saja. Ya, fi riwayat min hadis Ammar, riwayat dari hadis Ammar dalam Bukhari, daraba bi kafayil ard, memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah. Kemudian ditiupkan, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Zahiruhuma kama salahu wa kalafdul awal illa annahu qala bitartib bi ziyadatin nafkh, ada tambahan ditiup. Wa man nafkhu turaf wa mandub. Ya, adapun mengusap atau meniupkan apa namanya? Debu di tangan bekas dia pukulkan ke tanah itu ya boleh, iya boleh enggak? Oke, layan dub, ada yang mengatakan tidak mandub, artinya harus ada bekasnya. Wa hadha wasalahu al-kalam fi at-tartib wa hadha tayammum warid fi kifayat at-turab lil junub al-faqid al-ma. Jadi tayammum ini sebagai pengganti air. Ya, dan mereka mengkiaskan pada perempuan yang haid dan nifas. Khalaf Ibn Umar wa Ibn Mas'ud, tetapi pendapat Ibn Umar dan Ibn Mas'ud tidak sependapat dengan yang tadi. Wa makawna turab yarfa'ul janabah awla, apakah tanah bisa menghilangkan junub atau tidak? Saya tersyar hadis Abi Hurairah wa hadis 119 akan datang pada hadis Abu Hurairah, yaitu hadis 119 nanti akan datang. Wallahu a'lam bissawab.